saksikan sunset di pantai hilangkan suntukku mandi di tepi lautan hapuskan sumpahku memandang gadismu melari segarkan suasana malam di puter redakan kesalahan marahku dari makas di balikku untukmu. Jangan lupakan sesatku hadapi egonya hidup di kota Jakarta yang penuh.